الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. عرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sebelum kita masuki materi hari ini, mohon disampaikan mobil Jazz atau Jazz R9221 2C, mohon bisa dipindahkan sementara karena ada mobil yang mau keluar. Ya, mobil Jazz R9221 ZC, diharapkan untuk memindahkan mobilnya karena akan ada mobil yang pengen keluar. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemarin kita bahas berapa ayat? Dua. Ayat berapa? 12 dan 13. Apa bunyinya? Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dua ayat itu menggambarkan betapa kerasnya apa? Siksaan Allah. Betapa mengerikannya siksaan Allah. Ketika kita membaca ayat tersebut dan yang semisal, apa yang muncul di dalam diri kita? Perasaan apa? Perasaan takut. bagus enggak munculnya perasaan takut itu? Bagus? Bagus. Tapi kalau perasaan takut itu berlebihan, bagus atau tidak? Tidak. Seperti apa perasaan takut yang berlebihan itu? Perasaan takut yang berlebihan itu adalah yang memunculkan putus asa. Takut perlu dimunculkan dalam hati. Karena kalau kita enggak takut kepada Allah, enggak takut kepada neraka, kita akan berbuat semaunya. Maka perasaan takut di dalam hati ini harus dimunculkan. Namun enggak boleh berlebihan. Ciri-cirinya perasaan takut yang berlebihan itu adalah yang memunculkan napa wau? Keputusasaan. Lah wis kadung. Sisan bae. Itu namanya napa? Putus asa. Nah, agar perasaan takut itu tidak melampaui batas, maka perlu direm. Caranya ngerem bagaimana? Dengan dimunculkan harapan. Napa? Dengan dimunculkan harapan. Harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan bahwa kita punya peluang untuk masuk surga. Harapan bahwa orang yang punya masa kelam masih bisa untuk memperbaiki diri. Ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, ayat keberapa? 14, adalah untuk memunculkan harapan tersebut. Jangan sampai perasaan takut yang muncul di dalam hati kita setelah kita membaca Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jangan sampai perasaan takut tersebut berlebihan sampai kita putus asa. Maka dimunculkanlah ayat yang ke-14, wa huwal ghafurul wadud. Dan dia, sinten dia? Allah Al-Ghafur. Napa Al-Ghafur? Yang Maha Pengampun. Al-Wadud. Apa? Yang kemarin hadir pengajian Asma'ul Husna di Masjid Pondok. Apa? Yang Maha Mencintai dan Maha Dicintai. Rawinya aku ora teka. Ya sudah, saya ulangi sedikit. Ya. Apa tadi Al-Ghafur? Maha Pengampun. Al-Wadud, Maha Mencintai dan Maha Dicintai. Jadi ketika kita mendengar Al-Ghafur, Maha Pengampun, maka orang-orang yang bergelimang dosa akan muncul harapan di dalam dirinya. Oh, Allah itu walaupun siksanya keras, tapi kalau hambanya mau mendekat, mau memohon, mau berdoa, mau meminta ampun, maka Allah itu Al-Ghafur, Maha apa? Pengampun. Perhatikan, sama atau beda antara Maha Pengampun dengan Pengampun. Sama atau beda? Bedanya nopo? Ya ana mahane. Ya iyalah, nek wis iya. Tapi apa maksudnya kalau maha itu maksudnya apa? Apa bedanya antara mengampuni dengan maha pengampun? Kata para ulama kita, maha pengampun itu satu, sebanyak apapun dosanya akan diampuni. Kenapa? Sebanyak apapun dosanya akan diampuni. Dua, sebanyak apapun orang yang minta ampun akan diampuni. Apa yang kedua? Sebanyak apapun orang yang minta ampun akan diampuni. Apa sih bedanya nomor satu nomor dua? Kalau nomor satu bicara tentang banyaknya dosa, kalau yang kedua banyaknya orang yang minta ampun. Bisa dibedakan gak? Dah. Yang ketiga, sebesar apapun dosa yang dilakukan. Kenapa? Sebesar apapun dosa yang dilakukan akan diampuni. Apa bedanya nomor tiga sama nomor satu? Apa bedanya? Udah ditulis ya, jadi bingung. Apa bedanya nomor satu sama nomor tiga? Kalau nomor satu bicara jumlah, kalau nomor tiga bicara ukuran. Besar, semasjid agung, gede, itu namanya apa? Ukuran. Oh, yang hadir ada misalnya 500, 1000, itu namanya apa? Jumlah. Kalau yang pertama, sebanyak apapun dosa. Yang ketiga, sebesar apapun dosa yang dilakukan akan diampuni. Yang keempat, sesering apapun pun dosa itu terulangi. Apa yang keempat? Sesering apapun dosa itu terulangi, kalau dia minta ampun akan diampuni. Baik, coba diulang. Nomor satu apa tadi? Sebanyak apapun dosa yang dilakukan akan diampuni. Apa yang kedua? Sebanyak apapun orang yang minta ampun akan diampuni. Tiga, sebesar apapun dosa yang dilakukan akan diampuni kalau minta ampun. Yang keempat, sesering apapun dosa itu terulang, kalau dia minta ampun akan diampuni. Itulah maha pengampun. Kalau sekedar mengampuni ya, jangan sepisan ping pindo ya, sekali dua kali itu namanya mengampuni. Tapi kalau berkali-kali terulang-ulang, itu namanya maha mengampuni. Baik, kita bahas satu-satu. Apa tadi yang pertama? Sebanyak apapun dosa yang dilakukan akan diampuni. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yabna Adam, wahai anak Adam. Sinten anaknya Nabi Adam? Qabil, Habil. Kita semuanya, mulai dari Qabil, Habil sampai manusia yang nanti terakhir sebelum hari kiamat. Ya bena Adam, wahai anak Adam, Lau balagat dhunubuka ananas samai. Andaikan dosamu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Katah nopo mboten? Dosa ditumpuk sampai ke langit. Summa astaghfartani. Kemudian engkau mau minta ampun kepadaku. Ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kamu kerjakan. Itu namanya maha apa? Pengampun. Jadi jangan putus asa. Sewidak tahun mboten sholat, katah napa mboten dosane? Banyak atau tidak? 60 tahun gak sholat. Usia 61 tahun ngaji. Terus napa? Sadar. Wah, kene kayane aku kaya Kanjeng Nabi SAW berarti kurgari 3 tahun maning. Apa kira-kira yang 3 tahun ini bisa menghapus yang 60 tahun? Bisa. Kalau kita bertobat dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya penak sing kaya gue ya. Yes, nyontak kaya gue baik. Happy-happy sampai usia berapa? 60 tahun kok baru gue tobat. Pripun? Ndak apa-apa? Ya apa-apa ya. Kenapa apa-apa? Siapa yang tahu umur kita sampai 60 tahun? Siapa yang tahu? Sudah bikin schedule. Happy-happy maksiat sampai usia berapa? 60 tahun. 61 tahun tobat. Ternyata usia 59 tahun 11 bulan 29 hari mati. Yuh. Siapa yang tahu? Ya. Betul? Ini yang pertama. Apa tadi yang pertama? Sebanyak apapun. Yang kedua, sebanyak apapun orang yang minta ampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa keberatan ketika yang datang minta ampun itu banyak. Mau 100, mau 1000, mau 1 juta, mau 1 miliar. Allah akan terima. Dalam Al-Quran, surat Toha, ayat 82. Surat apa? Toha, ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba. Sesungguhnya aku benar-benar maha mengampuni bagi siapapun yang mau tobat. Siapapun. Sejahat apapun dia. Bahkan kalau punya background yang sangat gelap. Sebanyak apapun, kalau mereka mau bertobat, akan diampuni. Ingat gak kisahnya tukang sihirnya siapa? Firaun. Banyak atau tidak yang mereka sadar? Banyak banget. Begitu mereka melihat mukjizatnya sinten? Nabi Musa alaihissalam. mereka pada sujud tobat dan tobatnya diampuni, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah para tukang sihir, manusia-manusia yang bergelimang dengan kesyirikan. Bukan hanya mereka jahat ya berbuat syirik, tapi juga jahat berbuat buruk kepada masyarakat. Kalau mereka bertaubat kepada Allah, akan diterima taubatnya sebanyak apapun orang yang minta taubat. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, walaupun dosa itu dosa syirik, Ustaz. Iya? Iya atau tidak? Iya. Walaupun dosa itu dosa syirik atau dosa itu dosa kekufuran, kalau seandainya pelakunya mau bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menerima taubatnya. Niku dalile napa, Ustaz? Al-Qur'an surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Ayat 53. Surat apa? Az-Zumar ayat pinten? 53. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai para hambaku yang sudah melampaui batas, dosanya sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar, sudah terlalu numpuk. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa Allah lanjutkan firman-Nya, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya. Jami'an niku artinya apa? Semuanya. Berarti nek semuanya, syirik masuk atau tidak? Masuk ke situ. Syirik pun akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, Ustaz, buk dewek sering krungu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ini kan Al-Qur'an juga, Ustaz. Iya betul Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 48. Ya. Juga surat An-Nisa ayat 116. Lah terus bagaimana cara mengkombinasikan, memadukan antara dua ayat tersebut, Ustaz? Kata para ulama kita, para pakar tafsir, Imam Tabari, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lainnya, mereka mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sebelum meninggalnya enggak sempat napa? Tobat. Itu ancaman keras bagi mereka yang berbuat syirik. Hati-hati loh, kalau sampai kalian enggak sempat tobat, enggak akan diampuni. Tapi kalau sempat tobat pripun? Ya diampunilah. Contohnya sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berbuat syirik enggak? Bukan hanya berbuat syirik, Tuhannya dimakan sama Umar, Tuhan dipangan, bayangkan. Ketika beliau bikin patung dari apa? Dari adonan roti. Nah, mereka kan kreatif ya. Yang punya kayu bikinnya patungnya pakai kayu, yang punya besi bikinnya pakai besi, yang punya kayu besi batu bikinnya pakai batu. Nah, Umar saya tuh punyanya apa? Gandum. Ya, bikin adonan kayak lempung dia. Ya, kayak tanah liat gitu dibikin, sembah sembah, masuk kentongan beras, ya bukan beras ting, ya kehabisan makanan, akhirnya nuhun sewu ya, aku kencot banget lah, bayangkan Tuhannya dimakan, bayangkan, itu dulu sebelum nama masuk Islam, begitu tobat diterima sama Allah, bukan hanya diterima jemaah, dijamin masuk surga. Berarti kan dosa syirik bisa diampuni. Yang penting apa wau? Tobat. Yang keempat. Apa tadi yang keempat? Sesering apapun dosa itu terulang. Sesering apapun dosa itu terulang, asal hamba ini mau bertobat minta ampun kepada Allah, akan diterima. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aznaba 'abdi dhanba." Ada hambaku yang melakukan perbuatan dosa. Faqala, kemudian dia berkata, "Allahumma ighfirli dhanbi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala mendengar hambanya minta ampun? Aznaba abdi zamba, hambaku baru melakukan perbuatan dosa. Fa'alima annahu anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanb. Dia sadar bahwa dia masih punya Tuhan yang mau mengampuni dosanya, dan kalau dia tidak tobat maka akan dihukum oleh Tuhan. Diampuni dosanya. Allah lanjutkan firman-Nya, "Hambaku melakukan dosa lagi, mengulangi dosa lagi." Kemudian dia minta ampun lagi. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jawaban tadi, mengulangi lagi dosa. Disebutkan dalam hadis ini kalau enggak 3 kali, 4 kali. Setelah terulang, terulang, terulang, terulang, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? I'mal ma syi't faqad ghafartu lak. Kamu ulang-ulang tobatmu ini, sekalipun engkau melakukan dosa, tobat, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, maka aku akan ampuni. Sesering apapun dosa yang kita kerjakan, yang penting langsung apa? Tobat. Hadis ini memotivasi kita untuk banyak maksiat atau banyak tobat. Yo, jangan kemudian memahami, oh kita disuruh banyak apa? Maksiat. Bukan, kita ini disuruh banyak apa? Tobat. Kenapa? Karena kita itu lagi balapan cepet-cepetan sama sinten? Malaikat pencabut nyawa. Makanya di dalam hadis ini diisyaratkan bahwa orang tersebut dosa langsung tobat, dosa langsung tobat. Makanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? I'mal ma syi'ta, lakukan sekehendakmu. Maksudnya yang penting kamu segera tobat, segera tobat, segera tobat. Supaya aktivitas terakhir dia sebelum dicabut nyawanya adalah tobat. Bukan apa? Bukan masih. Jadi ini memberikan pelajaran berharga kepada kita. Apa itu? Jangan menunda taubat. Jadi kalau malam berbuat dosa, kapan taubatnya? Malam. Kalau pagi berbuat dosa? Pagi. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan. Kenapa jangan ditunda? Mbok kedahuluan sinten? Malaikat pencabut nyawa. Begitu melihat anak cewek ayu banget. Astaghfirullahaladzim. Tobat. Astaghfirullah karo delengaken bukan. Astaghfirullahaladzim. Langsung tobat, langsung. Jangan dinapa? Jangan ditunda. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika kita lagi melotot, belum sempat istighfar, malaikat pencabut nyawa datang, kan enggak bisa. Kudisit, kudisit. Enggak bisa. Ya, karena kalau sudah datang masa pencabutan nyawa, tidak mungkin apa? Ditunda. Sudah. Ini kita bicara Al-Ghafur. Masih ada nama yang kedua. Apa tadi? Al-Wadud. Maha mencintai dan maha dicintai. Sebelum saya bahas apa makna Al-Wadud, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan Al-Ghafur dengan apa? Al-Wadud. Maha mengampuni, maha mencintai. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, manusia mungkin bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, tapi tidak mudah untuk menyayangi, mencintai orang tersebut. Manusia mungkin bisa apa? Memaafkan orang yang berbuat jahat kepada dia. Tapi setelah memaafkan, bisa jenengan menyayangi, mencintai orang tersebut? Saya kasih gambaran. Jenengan difitnah teman kerja di kantor. Difitnah. Difitnah korupsi. Padahal jenengan tidak korupsi. Difitnah nyuri. Padahal jenengan tidak nyuri. Memaafkan orang tersebut susah atau gampang? Susah. Dengan segala macam perjuangan jenengan berhasil memaafkan orang tersebut. Apakah setelah memaafkan jenengan cinta kepada orang itu? Wah, ngel Ustaz. Betul? Dikhianati pasangan. Nopo? Dikhianati pasangan. Entah suaminya yang selingkuh atau istrinya yang selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Memaafkannya saja berat pol. Apalagi? Apalagi? Mencintai pasangan seperti dulu sebelum pasangan kita berkhianat. Lebih sulit lagi. Oke. Dihina di depan umum. Dipermalukan di depan umum. Memaafkannya berat banget, apalagi menyayangi orang yang mempermalukan kita tersebut. Tapi Allah tidak seperti kita. Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun kita mengulang dosa, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, selama apapun kita berbuat maksiat kepada Allah, ketika kita minta ampun, kemudian Allah menerima tobat kita, Allah akan mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat. Sekalipun tobatnya itu terulang. Coba bayangkan. Pasangan berkhianat. Terulang-ulang. Berat banget. Wong sekali berkhianat aja susah banget untuk memaafkan. Apalagi terulang-ulang. Lah kita sama Allah itu berbuat dosa berapa kali? Tapi Allah bukan hanya berkenan untuk menerima tobat kita. Setelah kita tobat, akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kok Al-Ghafur digandengkan dengan apa? Al-Wadud. Oke, sekarang kita pindah ke Al-Wadud. Saya enggak akan bahas Al-Wadud ini seperti saya bahas kemarin ketika Asmaul Husna. Saya hanya akan menjelaskan secara ringkas saja. Al-Wadud, apa tadi? Maha mencintai dan maha dicintai. Maha mencintai. Siapa yang dicintai? Ini sekaligus revisi. Maha mencintai siapa? Jawabannya kaum mukminin. Sinten? Kaum mukminin. Orang-orang yang bertakwa. Itu yang akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Bapak Ustaz, surat Al-Imran ayat 76. Surat apa? Al-Imran ayat 76. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi cinta Allah ini diberikan kepada manusia-manusia spesial. Yaitu orang-orang yang mau beriman, bertakwa kepada Allah, itulah yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Lah kalau misalnya ada orang kafir, dia bisa bernafas, dia dapat duit, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya bisnis yang masya Allah, yang gede-gede itu. Itu dari siapa itu? Allah. Apakah Allah cinta sama dia? Enggak. Rahmat Allah. Itu namanya apa? Rahmat Allah, bukan cinta Allah. Ini sekaligus revisi yang kemarin. Rahmat Allah dibagikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Tapi kalau cinta Allah hanya diberikan kepada apa? Manusia-manusia spesial. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ya. Dapat rahmat dan dapat apa? Cinta. Maha mencintai. Apa yang kedua? Maha dicintai. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala maha dicintai? Karena dua hal. Karena Allah maha sempurna. Yang kedua, Allah maha baik. Apa yang pertama? Allah maha sempurna. Yang kedua, Allah maha baik. Manusia itu punya tabiat mencintai yang sempurna dan mencintai yang baik. Itu tabiatnya manusia. Dan Allah itu bukan hanya sempurna, Allah itu maha sempurna. Allah itu bukan hanya baik, tapi Allah maha baik. Makanya wajar kalau Allah dicintai. Ya. Ini Al-Wadud. Kupasan lebih lanjutnya tentang Al-Wadud akan kita lanjutkan di pengajian Asmaul Husna setiap hari nopo? Senin malam Selasa di Masjid Manarul Ilmi di Desa Kedung Bulu Purbalingga. Setiap nopo? Malam Selasa ba'da maghrib sampai isya, terbuka untuk umum putra dan putri. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.